Ra'su malika. Ya. Ra'su malika, hartamu yang paling utama. Maksudnya adalah modal utama kamu. Ayuhat talib, wahai para penuntut ilmu, min syaikhika, adalah dari gurumu. Jadi guru kedudukannya seperti orang yang memberikan modal untuk berdagang. Maka seorang guru memberikan inti-inti dari cabang ilmu tersebut, agar kemudian kamu mampu untuk memahami ilmu itu menuju ke jenjang-jenjang yang berikutnya. Al-qudwatu bi salihi akhlaqihi. Mengikuti akhlaknya yang baik. Akhlaknya yang saleh. Ya. Sebab terkadang seorang guru pun ada yang tidak saleh. Maka yang diikuti adalah yang saleh dari akhlaknya. Adapun yang menyimpang, adapun yang tidak benar, yang tidak saleh, tidak sesuai dengan makarimul akhlak, maka tentunya tidak sepantasnya untuk dicontoh. Akan tetapi hendaklah kalian mencontoh yang baik dari akhlaknya, wa karimi syama'ili, dan yang mulia dari perangainya, perilakunya, wataknya. Amma talaqi wa talqinu, adapun mengambil ilmu dan pembacaan ilmu, fahuwa ribhun zaidun, itu adalah keuntungan yang lebih. Jadi kata beliau, maksud dan tujuan kamu sebenarnya datang untuk belajar, tujuan utamanya adalah mempelajari akhlak al-karimah, mempelajari akhlak dari seorang guru. Sedangkan apa yang kamu dapatkan dari ilmu itu hanyalah sekedar untungan, apa, tambahan berupa laba, keuntungan yang kamu dapatkan. Akan tetapi di sini beliau hendak memberikan tanbih bahwa pentingnya seorang itu bukan hanya memperhatikan ilmunya, tapi akhlak, pengamalan dari ilmu tersebut. Ya, menghidupkan apa yang diketahui dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia berusaha untuk mengikutinya. Lakin la ya'khudhuka al-indifa'u. Nah, di sini ada peringatan dari beliau. Akan tetapi janganlah, ya, menyebabkan kamu al-indifa', yang ada dorongan, ya. Karena kamu ingin mencontoh akhlak-akhlak dia yang mulia, ya, sehingga kamu senang kepada guru kamu, maka janganlah ada dorongan yang menyebabkan kamu fi mahabbati syaikhika, dalam hal mencintai guru kamu, fataqa'a fi syana'ah, kamu jatuh dalam suatu kejelekan. Nah, jangan seperti itu. Min haitsu la tadri, dari arah yang kamu tidak tahu. Ya. Dari arah yang kamu tidak tahu, tanpa kamu rasa kamu sebenarnya merendahkan diri kamu. Ya. Dari sisi yang lainnya memang nampak bahwa itu menunjukkan kamu cinta kepada seorang guru. Tapi itu tentunya seorang dalam mencintai ya tidak ifrat dan tidak pula tafrit. Ini sering kita singgung. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Ya, mengurang-urangi. Min haitsu la tadri, dari arah yang kamu tidak sangka, kamu tidak ketahui. Wa kullu man yanzuru ilaika yadri. Sedangkan orang yang memperhatikan kamu, dia tahu. Ya. Dia mengetahui itu. Nah, ini kata beliau syana'ah, termasuk syana'ah. Perbuatan yang kurang baik. Nah. Fala tuqallidhu bi sautin wa naghmatin. Jangan kamu ikut-ikutan dengan guru kamu itu Naam. Dengan suaranya. Suaranya berusaha untuk ditiru. Dan nagmanya. Alur. Tinggi rendahnya. Berusaha untuk ditiru. Ya. Sebab itu bukan tujuan kita dalam menuntut ilmu. Masing-masing seorang telah mempunyai tabiat di dalam menyampaikan dengan kata-kata. Ya, tergantung dari kadang yang mendorong adalah adat adatnya, ya, perbedaan cara berbicaranya. Maka jangan yang diusahakan itu adalah mengikuti apa yang diucapkan oleh seorang guru. Tinggi rendahnya diikuti. Kemudian suaranya juga berusaha untuk diikuti. Bukan yang ini tujuan kita dalam menuntut ilmu. Walaupun terkadang memang sebahagian orang tanpa terasa, dia sendiri tidak merasakan kok sampai terikut. Karena saking seringnya. Ya, dia mendengar. Sehingga ya lama-kelamaan terkadang seorang tidak merasakan sama sekali. Bahkan ada salah seorang murid Syekh Muqbil. Naam. Yang juga sering menggantikan kedudukan Syekh apabila beliau tidak memberikan pelajaran, punya halangan untuk memberikan pelajaran. Beliau kalau menyampaikan, ya, itu persis dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Muqbil. Nah, ya, karena mungkin seringnya sejak kecilnya dia dekat dengan Syekh Muqbil, akhirnya tanpa terasa pun dia ya tidak merasakan punya kemiripan dengan Syekh Muqbil. Bahkan mungkin kalau bisa kita mengatakan orang yang ingin melihat Syekh Muqbil ketika dia hidup lihat kepada Syekh ini. Anda lupa namanya. Nah, sekarang beliau sendiri punya markas. Nah, dan dikatakan bahwa beliau menghafal Sahih Muslim. Hafizahullah Ta'ala. Walam misyatin, dan jangan pula kamu meniru cara jalannya. Cara jalan kok ditiru. Nah. Ya. Sebab masing-masing guru kan berbeda cara jalannya. Masa sampai cara jalan pun ditiru. Kalau gurunya itu apa? Pincang, gimana? Masa mau ditiru juga? Ya, jangan keterlaluan. Wa harakatin, dan gerakan. Wa hayatin, dan model. Oh ini, hati-hati. Nah. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini itu tertimpa penyakit fanatik terhadap ustadz. Atau fanatik terhadap syekh. Sehingga kalau kemudian dia ingin berpendapat, si syekh, guru saya menyatakan demikian, guru saya menyatakan demikian. Tak, jangan seperti itu. Ya, al-ibratu bil-haq. Yang dijadikan sebagai sandaran adalah kebenaran. Ya, siapa saja yang salah, maka harus dipertimbangkan dengan Al-Quran dan Sunnah, dihadapkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita melihat orang yang sebenarnya dia, ya, mungkin karena saking cintanya dia dengan gurunya, sehingga kita melihat persis cara ngomongnya ditiru, model ucapannya itu ditiru. Mungkin sampai naam-naam pun diusahakan untuk ditiru gitu. Hah? Naam-naam laknya itu ditiru. Sampai pernah tuh, nah, ketemu dengan seseorang. Aneh sekali. Ya. Nah, anak bersama seorang waktu itu ngisi. Orang ini murid salah seorang. Ustaz, modelnya itu persis. Ya, cara duduknya. Bahkan sorban lempar-lempar ke belakang persis. Ah, ketika ngomong persis. Subhanallah. Ajib ini orang. Kok bisa seperti itu? Ah, cara ngomongnya, modelnya, gerakannya persis sekali. Hah? Sampai yang bersamaan itu heran-heran, kok bisa seperti ini? Hah? Yang dipelajari itu ilmu atau atau model gerakan, cara berjalan. Nah ini, ikhwan fillah azakumullah, jadi hati-hati yang seperti ini. Ya. Jangan itu yang ditiru. Naam. Fa innahu innama sara syaikhan jalilan bitilka, karena orang tersebut, guru itu, dia menjadi seorang syekh yang mulia karena itu. Ya, karena cara, karena keadaan dia seperti itu sehingga dia menjadi mulia. Tapi perlu diketahui ya kawan, seorang menjadi mulia karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Ya bukan karena keadaan seseorang, bukan karena kepandaian seorang berbicara. Naam. Jadi perkataan beliau perlu untuk dirinci. Bahwa bukan karena seorang pandai ngomong itu dia akhirnya menjadi tersohor ataukah menjadi terkenal. Tidak, bukan itu sama sekali. Akan tetapi yang mengangkat derajat seorang di dunia dan di akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang diberikan ilmu di antara kalian. Naam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bukan yang mengangkat derajat beliau itu karena banyaknya ilmu yang beliau miliki, ataukah disebabkan karena kepandaian beliau berbicara, kefasihan beliau di dalam menyampaikan ilmunya. Bukan itu. Tapi yang mengangkat beliau adalah keikhlasan beliau di dalam berdakwah. Wala nuzakki 'alallahi ahada. Ya, kesungguhan beliau di dalam menyebarkan tauhid. Kalau hanya karena kefasihan dan kemampuan seorang ngomong, kemudian seorang menjadi tersohor dan terkenal dan diangkat derajatnya, ini bukan yang demikian. Yang berapa banyak orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dia orang yang pandai ngomong, pandai berbicara. Ya, Jahm bin Safwan. Enggak tahu? Jahm bin Safwan. Ya, khatibun mufawwah. Ya, kalau berbicara pandai sekali berbicara. Banyak pula dari kalangan ahlul bid'ah demikian. Ya, Hajjaj bin Yusuf Thaqafi az-Zalim. Yang zalim itu pandai berbicara. Tapi Allah Subhanahu wa taala hinakan. Naam. Nah, itu ikhwan fi din azakumullah, sehingga kita selalu mengingat perkataan Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah. Sering beliau sampaikan di majelis-majelis beliau. Ya. Ya ikhwanana. Laisa innama yarfa'una Allahu azza wa jalla laisa bi kathrati ilmina wala bi fasahatina wala bi syaja'atina. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita bukan karena banyaknya ilmu yang kita miliki. Bukan karena keberanian kita, bukan karena kefasihan kita di dalam berbicara. Akan tetapi karena karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Atasqut anta, maka jangan kamu menjatuhkan diri kamu bitaba'iyati lahu, sehingga kamu menjadi na'at wal man'ut, ya. Atau menjadi badal. Hah? Atau menjadi apa, ikhwan? Hah? Ataf. Ma'tufun 'alaih. Atau menjadi apa lagi satu? At-tabi'iyah. Hah? Tawabi'. Tauhid. Nah, jangan seperti itu. Ya. Fi hadhi, dalam permasalahan ini. Jadi kalau dia mempunyai karakteristik tersendiri, perangai tersendiri, ya itu. Dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu. Akan tetapi ini ikhwan, tidak secara mutlak. Akan tetapi apabila seorang guru mempunyai akhlakul karimah, tetap enggak apa-apa untuk kita mengikuti. Enggak mengapa yang demikian. Ya. Akhlak dia, cara dia berbicara misalnya dia dengan sopannya. Enggak apa-apa kita mengikuti yang demikian. Kepandaian dia di dalam memberikan pelajaran, ya. Mungkin karena lambatnya dia dan seringnya dia mendoakan pada murid-muridnya, barakallahu fikum, rahimakumullah, azakumullah, dan seterusnya. Tidak mengapa yang demikian. Tidak mengapa. Ya. Dan seterusnya.